Localicious Forum. Localicious Forum. Be an adventurer to get the full version. Laki wanita yang tua yang muda, semua pasti pernah salah. Tak ada satupun yang hidup sempurna, karena status kita hamba. Yang maha sempurna ya Allah Ta'ala, karena status Allah Tuhan kita. Localicious Forum. Be an adventurer to get the full version. Dosa ibu dan bapakku, dan dosa-dosa semua hambamu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, berikan kebaikan duniamu, kebaikan akhiratmu, jauhkanlah api nerakamu. Untuk duniamu kawan, seakan hidup selamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu. Localicious Forum. Be an adventurer to get the full version. Hidup sempurna, karena status kita hamba. Yang maha sempurna ya Allah Ta'ala, karena status Allah Tuhan kita.